Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyiduna An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau telah berkata, saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan juga dosa. Lalu baginda telah bersabda, kebaikan adalah keindahan akhlak. Dosa adalah apa yang berbolak-balik di dalam dadamu dan kamu benci untuk manusia mengetahuinya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.